بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخواني في الدين أعزكم الله, kita masuk kepada ayat ke-28 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون, bagaimana kalian menjadi kafir atau mengkafiri Allah? Wa kuntum, padahal dulunya kalian itu amwata, padahal kalian itu dulunya tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian Allah adakan kalian, Allah hidupkan kalian dari asalnya tidak ada. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian setelah itu, setelah hidup itu. Tsumma yuhyikum, kemudian setelah hidup di dunia, setelah mati dari hidup di dunia itu, Allah hidupkan kembali kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadha istifhamun bima'na ta'ajjubi wa tawbikhi wal inkari. Ini adalah, kata beliau, ta'ajjub, istifham, pertanyaan bima'na ta'ajjub, pertanyaan dalam makna at-ta'ajjub, menganggap aneh. Bertaubih, dan juga pertanyaan bermakna taubih. At-taubih yaitu menganggap atau taubih mencela wal ingkar, dan juga bermakna ingkar, pengingkaran. Ai, maksudnya ialah kaifa yahsulu minkumul kufru billah, bagaimana bisa terjadi dari kalian itu sikap al-kufru billah, sikap kufur kepada Allah, mengkafiri, mengingkari Allah. Padahal Allah itu alladzi khalaqakum minal adami, dia yang menciptakan kalian minal adami, dari tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am, dan padahal dia an'ama, memberi nikmat, 'alaikum, atas kalian, bi asna fin ni'ami, dengan berbagai macam nikmat-nikmat. An-ni'am jamak dari an-ni'mah. Tsumma yumitukum, kemudian setelah itu, setelah hidup di dunia itu, dia mematikan kalian. Anda istikmali ajalikum, setelah sempurnanya ajal kalian. Ajal itu maknanya ialah tempo waktu yang dijanjikan. Masing-masing orang punya tempo, punya ajal, yaitu batas waktu dia hidup di dunia, kontraknya hidup di dunia masing-masing orang. Maka ketika telah sampai ajal, batas waktu kalian hidup di dunia, kalian dimatikan oleh Allah. Kemudian setelah mati, summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan di kubur. Ya, wa yujazikum fil quburi, dia Allah memberikan balasan-balasan kepada kalian di kubur. Al-jaza itu dua kali. Pertama di kubur berupa nikmat ataupun azab kubur. Yang kedua di akhirat setelah hari kebangkitan. Ini al-jaza. Jadi setelah kalian mati di dunia ini, kalian yuhyikum, dihidupkan kembali di kubur untuk menerima jaza. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'ti wan nusyuri, kemudian dihidupkan lagi kalian setelah hari kebangkitan dan hari nusyur, hari mahsyar. Digiringnya orang setelah dibangkitkan itu ke mahsyar. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Yaitu apakah kalian di surganya ataukah di nerakanya. Fayujazikum al-jaza' al-awfa, kemudian Allah membalas kalian dengan al-jaza' al-awfa, dengan balasan yang sempurna. Mereka yang tidak diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya dibalas dengan sempurna, sebatas kejahatan dia. Mereka yang dirahmati oleh Allah diganti istighfar dan kebaikannya itu dengan balasan yang sempurna, yaitu surga Allah. Bagaimana kamu bisa kufur padahal perjalanan kamu pasti seperti itu, dari tidak ada, kemudian ada, kemudian mati, kemudian hidup lagi di kubur, kemudian bangkit di hari kiamat, kemudian menerima atau menuai segala hasil perbuatannya di akhirat. kamu mau perjalanan ini atau tidak mau, tetap akan berjalan seperti ini hidupmu. Lalu bagaimana bisa kamu kufur kepada Allah? Ini aneh. Betapa anehnya orang yang kufur kepada Allah, padahal dengan kufur itu bukannya berarti dia bisa menghindarkan diri dari mati. Padahal dia tahu dengan kufur itu dia tidak bisa untuk mempertahankan hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal dengan kufur itu dia tidak bisa menghindarkan keharusan masuk kubur. Dan dia tahu itu. Nah, ini aneh. Fa idza kuntum fi tasarrufihi, maka kalau kalian itu memang sudah pasti fi tasarrufihi, di dalam pengaturan Allah, wa tadbirihi, dan dalam pengaturan dari Allah, wa birrihi, dan dalam kebaikannya, wa tahta awamirihi diniyati, dan juga kalian itu di bawah perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama Allah, wa ba'da dzalika tahta dinihil jazai, dan setelah itu kalian di bawah dinihi, ketentuan Allah, al jazai, yang dalam bentuk balasan. Dinullah al jazai, kalau orang berbuat jahat akan dibalas dengan azab, mau tidak mau. Dia menentang aturan ini atau tidak menentangnya, tetap akan berjalan yang demikian. Kalau dia berbuat baik, beriman pada Allah, berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan berlipat ganda. Ini adalah dinullah, ketentuan Allah yang mau tidak mau harus dijalani. Kalau sudah begitu, semua hidup kalian itu sudah diatur oleh Allah, dan ternyata memang, dan terbukti memang, kalian tidak bisa melawan segala pengaturan Allah itu. Di dunia ini kalian tidak bisa mengatur, tidak mampu melawan pengaturan Allah. Tidak mampu kalian dengan kufur kepada Allah itu mendatangkan hujan ketika hujan itu belum datang, ketika Allah belum menghendaki datangnya hujan. Tidak mampu dengan kalian kufur kepada Allah itu terus kemudian bisa memperpanjang waktu siang atau memperpanjang waktu malam. Tidak mampu kalian dengan kufur kalian itu. Tidak mampu kalian dengan kufur kalian itu melawan datangnya azab Allah berupa banjir, berupa gunung meletus. Kekufuran yang manapun silakan melawan azab Allah ini kalau bisa, dan memang tidak bisa. Kalian tidak mampu mengatur angin, dan kalian hanya mampu meramal angin. Kekafiran yang bagaimanapun kalian tidak mampu mengatur angin itu, yang ketika ditentukan oleh Allah berhembus ke barat, terus kalian alihkan ke timur, tidak mampu. Kalian tidak mampu menghadapi angin ribut. Kalian hanya mampu menghitung kerugian-kerugian akibat angin ribut. Untuk melawan angin ribut, tidak bisa. teknologi yang bagaimana hebatnya yang kalian punyai, ya, tidak mampu melawan itu semua. Kalian tahu itu, bahwa kalian itu di bawah pengaturan Allah. Apa yaliqu bikum an takfuru bihi? Apakah kalau sudah begitu semua kenyataannya, apa yaliqu bikum, apakah pantas dengan keadaan kalian seperti itu, an takfuru bihi, kalian kufur kepada Allah, padahal sudah sedemikian rupa keadaan kalian di hadapan ketentuan Allah. Wal hadza illa jahlun azimun wa tafahun kabirun. Bukankah yang demikian itu tidak lain kecuali kejahilan yang besar dan kedunguan yang luar biasa besar. Siapa kedunguan? Jahil, kebodohan. Balil ladzi yaliqu bikum, bahkan yang pantas sesungguhnya bagi kalian itu, antattaquhu, kalian takut kepadanya. Karena mau tidak mau kalian berhadapan dengan ketentuan Allah yang nyata-nyata secara zahir di dunia ini kalian tidak mampu untuk menghadapinya, apalagi di akhirat nanti. Apakah mampu kalian dengan kekafiran kalian itu merubah perjalanan hidup? Perjalanan hidup itu dari lahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian menjadi tua bangka, kemudian mati. Coba kalian coba, lahir dalam keadaan sudah tua bangka, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi bayi. Apa bisa? Teknologi apa yang bisa melawan masa tua, datangnya masa tua? Operasi plastik yang sebanyak apapun tidak mampu untuk melawan masa, datangnya masa tua. Operasi sekali jadi muda kembali wajahnya saja, tapi tubuhnya tetap jadi tua, matanya terus menjadi tua, menjadi tua. Seribut kembali, operasi yang kedua kalinya untuk jadi kenceng lagi kulitnya, yang ketiga sudah gak bisa. Jadi bagaimanapun kalian mau atau tidak mau, tidak mampu melawan ketentuan Allah, itu sudah terbukti. Kok masih juga kalian kufur kepadanya? Sepantasnya kalian itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa tashkuruhu, dan sepantasnya kalian bersyukur kepada Allah. Wa tu'minu bihi, dan sepantasnya kalian beriman kepada Allah. Wa taqafu adabahu, dan kalian takut azab Allah. Wa tarju thawabahu, dan kalian mengharapkan pahala dari Allah. Ya, kalau sudah tahu kenyataan demikian, nah, kemudian Allah menyatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwaahunna sab'a samaawaat wa huwa bikulli syai'in 'aliim." Dia Allah, "Allazi khalaqalakum, yang telah menciptakan bagi kalian, ma fil ardi jami'an, apa saja yang di muka bumi ini semuanya." diciptakan untuk kalian. Tumastawa ila samai, kemudian telah menciptakan bumi. 4 hari Allah menciptakan bumi. Hari dalam ukuran Allah. Hari dalam ukuran Allah itu diberitakan oleh Allah apa? Ka'al fisanatin mimma ta'udun. Seperti apa? Wayaumuha apa? Dan hari di sisinya, sehari itu ka'al fisanatin mimma ta'udun, seperti seribu tahun dari apa yang kalian hitung. Karena memang belum ada matahari. Jadi ukuran hari-hari itu ukuran hari-hari di sisi Allah. Manusia baru atau makhluk Allah di bumi ini baru mengenal hari-hari dengan catatan hari yang biasa, yaitu terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya matahari di barat, yang kemudian diukur sekarang ini dengan apa? Jam, yaitu 24 jam, atau hari itu 12 jam, malam itu segitu. Nah, itu setelah terciptanya matahari. Tapi sebelum terciptanya matahari, hari itu dengan pakai ukuran hari yang di sisi Allah. Sehari itu 1000 tahun. Penciptaan bumi 4 hari. Kemudian dari bumi itu menguap dari air yang ada di bumi, kemudian menjadi uap, kemudian menjadi dukhan, asap naik ke atas. Setelah itu Allah perintahkan asap itu tadi untuk menjadi langit. Dan itu prosesnya 2 hari. Kemudian jadilah segala perlengkapan langit, termasuk arsy Allah dan kursi Allah, termasuk surga dan neraka padanya, semuanya, termasuk para penduduk langit, para malaikat, semuanya tercipta. Dan terakhir yang tercipta adalah Adam alaihi salam. Setelah lengkap semuanya, langit yang 7, bumi, semuanya selesai, surga, neraka, baru Allah menciptakan di hari Jumat Adam alaihi salam. Begitu dia Allah menciptakan ma fil ardi jami'an, apa yang ada di muka bumi semuanya lakum, bagi kalian. Summa stawa ila samai, kemudian Allah naik ke atas, ke langit. Istawa maknanya ialah irtafa'a, naik ke atas. Fasawwahunna, kemudian Allah jadikan langit itu 7 samawat, 7 langit. Setelah menciptakan bumi dengan segala isinya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ay khalaqa lakum." Dia menciptakan bagi kalian barron, daratan, bikum, dengan untuk tempat tinggal kalian. Bukan daratan, birron, kebaikan, sebagai kebaikannya, bikum terhadap kalian, warahmatan, dan sebagai rahmah, kasih kepada kalian. Dia menciptakan itu semua, jami'a ma 'alal ardi, segenap apa yang ada di atas bumi, lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibari, adalah lil intifa', untuk kalian mendapatkan manfaat, wal istimta', dan kalian mendapatkan kenikmatan, kalian bersenang-senang dengannya, wal i'tibar, dan agar kalian mendapatkan pelajaran. Wa fi hadhihi al-ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia ini, dalilun, sebagai dalil, ala annal asla fil asyai, yang menunjukkan kepada pengertian bahwa al asla fil asyai, bahwa asal dalam segala sesuatu adalah al-ibahatu wa-taharatu, mubah dan suci segala sesuatu itu asalnya. Li'annaha siqat fi ma'radil imtinan, karena segala sesuatu itu siqat, diungkapkan fi ma'radil imtinan, diungkapkan di ayat ini dalam rangka al-imtinan, pemberitaan tentang mengingatkan tentang kenikmatan. Imtinan itu mengingatkan orang tentang kenikmatan. Yang boleh demikian ini hanya Allah, al-imtinan itu. Kalau makhluk enggak boleh. Saya sudah kasih kamu kebaikan ini, tak boleh. Ini namanya man. Karena Allah menyatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan shadaqah kalian dengan man, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan mengganggu dengan omongan yang jelek. Tapi Allah di sini, hanya Allah yang berhak untuk demikian. Al-imtinan, Allah mengungkit-ungkit, mengingatkan kenikmatannya kepada kalian. Nah, karena fi ma'radil imtinan, karena pemberitaan di sini dalam rangka imtinan, mengungkit-ungkit kebaikan Allah kepada kita, berarti memang semua itu kebaikan. Asalnya, hukum asalnya ialah kebaikan, halal atau mubah, dan suci. Hukum asalnya semua itu fil asya, yaitu di dalam perkara-perkara dunia. Hukum asal perkara dunia adalah suci dan mubah, dengan dalil ayat ini, kaidah ini. Al-aqlu fil asyai al-ibaha, usul fiqh, kaidah usul fiqh, asal hukum segala sesuatu perkara dunia itu adalah mubah. Dalilnya ialah ayat ini. Bukan dalam rangka taubih, bukan dalam rangka mencerca kalau di ayat ini, tetapi dalam rangka imtinan, mengungkit kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Illa ma dalla dalilun ala aksihi, dalam kaidah usul fikih. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kepada lawannya, yaitu kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tahrim, seperti apa, khamr, babi. Nah, ini sudah diharamkan. Darah ya, diharamkan untuk dimakan. Ini karena disebutkan maka menjadi haram. Tetapi kalau tidak disebutkan, hukum asalnya apa? Mubah. Adapun kaidah berikutnya dari usul fiqh, wal aslu fil ibadati at-tahrim. Dan hukum asal dalam perkara ibadah ialah at-tahrim. Haram hukum asalnya. Dalilnya apa? Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang bukan perintah kami, maka tertolak. Jadi kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, perkara itu adalah haram, kembali pada hukum asalnya. Baru dia menjadi wajib atau sunnah ketika ada dalil. Itu masalah ibadah. Kalau tidak ada dalil, berarti kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Haram. Karena Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak kami perintah, berarti tertolak. Jadi hukum asalnya ibadah haram. Sedangkan hukum asal daripada perkara dunia adalah al-ibahah, boleh. Jadi dalam perkara dunia tentang haramnya sesuatu, apa dalilnya? Kalau sesuatu itu halal, nggak perlu dalil, nggak perlu dalil baru, karena sudah ada penghalalannya ini di ayat 29 surat Al-Baqarah ini. Tidak perlu dalil baru, karena dengan ayat ini hukum asalnya perkara dunia adalah mubah. Jadi yang ditanya kalau perkara dunia itu, lo kalau diharamkan dalilnya apa? Nah, gitu. Tetapi di dalam perkara ibadah yang ditanya kenapa? Loh kok dilakukan, dalilnya apa? Nah, kalau dalam perkara ibadah, otomatis sesuatu itu dikatakan bid'ah bila tidak ada dalilnya. Ya, otomatis. Karena memang hukum asalnya demikian. Naam, wa hakadha. Demikian pula sesuatu itu dikatakan suci dalam perkara dunia, kalau tidak ada dalilnya, maka suci. Jadi kalau disebutkan bahwa perkara najis itu ialah kotoran manusia, air kencing manusia, kemudian apa, darah haid, darah nifas, itu yang disebutkan karena dalilnya menyatakan demikian. Loh, kalau darah yang keluar dari mulut bagaimana? Suci enggak ini? Ya suci, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan apa najisnya, karena hukum asalnya suci. Loh kalau air kencingnya kambing bagaimana? Air kencingnya unta bagaimana? Ya suci, karena tidak ada dalil yang menunjukkan apa najisnya, karena hukum asalnya suci dengan ayat ini. Ya, demikian selanjutnya. Hukum asalnya segala sesuatu itu suci, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan najisnya perkara tersebut. Yakhruju bidzalika, maka keluarlah dari penghalalan tersebut al-khaba'itsu, perkara-perkara khaba'its yang jelek, yang telah disebutkan keharamannya, sehingga keluarlah dari posisi apa? Halal itu tadi. Fa inna tahrimaha aidan, karena pengharaman perkara-perkara khaba'its, perkara-perkara yang jelek itu, yukhadhu min fahwal ayati, diambil dari fahwal ayah, dari pengertian yang tersirat daripada ayat ini. Wa bayanil maqsudi minha, dan diambil dari keterangan tentang maksud daripada ayat ini. Wa annahu khalaqaha linafa'ana, dan bahwasanya Allah itu menciptakan alam ini untuk memberi manfaat kepada kita. Fama fiha dararun, maka apa saja yang terdapat padanya, pada alam ini, pada dunia ini, darar, kemudaratan, bahwa kharijun min dzalik, berarti itu yang keluar dari kemanfaatan tersebut, dari hukum mubahnya perkara dunia ini. Karena Allah menciptakan dunia ini, dari berita di ayat ini ialah untuk kemanfaatan, maka segala yang bermadarat menjadi haram. Dari mana diambilnya? Dari pengertian ayat ini. Dari tujuan diciptakannya alam ini, tujuannya ialah memberi kemanfaatan kepada kalian. Maka kalau sesuatu itu bermadarat, itu berarti haram, karena keluar dari kedudukan sebagai sesuatu yang mubah. Wa min tamami ni'matihi, dan termasuk daripada kesempurnaan nikmat Allah ialah mana'ana minal khaba'itsi, Allah melarang kita dari perkara khaba'its. Apa ayatnya? Wa halallahu wa halallahu astagfirullah, baru terlintas kemudian hilang. Apa? Wa harrama al-khaba'ith, begitu. Dengan kaidah umum, Allah menghalalkan thayyibat, yang baik, dan mengharamkan yang khaba'ith, yang jelek-jelek. Itu adalah kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan Allah. Tanzihan lana, untuk mensucikan, membersihkan kita dari yang khabith, yang jelek. Maka muncul di belakang hari al-khaba'ith. Ya, khaba'ith itu sesuai dengan perkembangan keadaan, muncul berbagai khaba'ith. Ya, perkara-perkara yang khafi, yang jelek, yang menimbulkan madarat, seperti rokok umpamanya, ini menimbulkan madarat, telah disepakati dengan apa ilmu katon, istilah orang Jawa, kelihatan dengan mata, kasat mata, tentang jeleknya rokok itu, madaratnya rokok itu. Ini sebagai contoh. Kemudian adanya makanan-makanan atau minuman-minuman yang bermadarat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi secara kaidah umum Al-Quran wasunnah telah membuat meletakkan satu kaidah umum, diharamkannya perkara yang khabith, yang jelek, dan dihalalkannya perkara yang thayyib, yang baik. Ya, seperti kaidah umum yang diterangkan dalam hadis, la dharara wa la dhirara. La dharara tidak boleh membuat madarat, wala dirara dan tidak boleh menjatuhkan diri pada kemadaratan. Ini kaidah umum. Maka segala yang madarat tidak boleh atau menjadi haram dengan kaidah umum yang disampaikan oleh Nabi ini. Ya. Nah, berbagai makanan atau minuman yang menjadi madarat itu dilarang. Juga ayat yang merupakan faedah umum, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Maka apa saja yang menjadi sebab kebinasaan kita menjadi haram. Ya. Seperti contohnya orang yang dalam keadaan sakit kencing manis namanya, wal'iyadzu billah. Nah, sudah diketahui kalau dia mengkonsumsi makanan minuman yang berkadar gula tinggi akan semakin parah penyakitnya dan tentu akan menghadapi kemungkinan kebinasaan, yaitu mati. Dengan kenyataan itu, yang gula itu semula halal, mubah bagi dia, menjadi haram kalau berakibat madarat, kalau berakibat kebinasaan terhadap dirinya. Demikian pula ketika diberitahu oleh ahlinya, dalam hal ini dokter, telah meneliti dengan ilmu yang ada pada mereka, untuk kamu jangan makan makanan ini, jangan minum minuman itu, sebab kalau tidak nanti kamu akan semakin parah penyakitmu. Dengan kaidah-kaidah umum yang ada di Al-Quran itu tadi dan yang ada di dalam hadis itu tadi, menjadi haram orang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. Oleh karena itu para ulama menafsirkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyailah ahla dzikri kalau kalian tidak tahu. Ini umum, kata para ulama. Ahla dzikri ini umum, bukan saja dalam bidang agama, tapi umum dalam segala bidang. Tanyailah kepada ahlinya. Sampai dalam perkara masak-memasak, tanya kepada ahli masak-memasak. Dalam perkara bangunan, tanya kepada ahli bangunan. dalam perkara apa saja, tanya kepada ahlinya. Ayat ini umum, semua bidang, tanya kepada ahlinya. Ya, untuk tidak terjatuh seseorang itu kepada kebinasaan. Ya, contohnya masak-memasak kalau tidak ahlinya, bisa-bisa memasukkan bahan-bahan yang berbahaya bagi dia dan merusakkan. Ya. Bagaimana kalau seorang itu mengoplos obat, tidak tanya kepada ahlinya, jadi racun obat itu, ya, dan membinasakan dia. Bagaimana orang membangun bangunan kalau tidak tanya, tidak dibimbing, tidak dilakukan oleh ahlinya? Hah? Sudah bagus bangunannya, sudah dicat ini dan sebagainya, dipakai ambruk mati semua, kan kebinasaan. Jadi kaidah umum ini meliputi, mencakup semua perkara yang mudharat atau yang dipastikan kemungkinan mudharatnya itu besar padanya, dominan kemungkinannya itu kemungkinan besar, maka itu menjadi haram. Ya. Wa qawluhu thumma tawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in alim. Istawa, ma'ani kalimat istawa sekarang. Makna-makna kalimat istawa. Istawa taridu fil Qur'ani ala thalathati ma'ani. Kalimat istawa itu terdapat diriwayatkan dibawakan di dalam Al-Qur'an dalam tiga makna. Fataratan la tu'adda bil harfi wa yakunu ma'naha al-kamalu wat-tamamu. Kadang-kadang la tu'adda bil harfi, tidak kepada makna yang terdapat dalam huruf ini. Fayakunu ma'naha, sehingga maknanya ialah al-kamalu wat-tamamu, kesempurnaan dan kelengkapan. Kama fi qawlihi an Musa, sebagaimana pernyataan Allah tentang Nabiullah Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa, maka ketika Musa telah mencapai usia kekuatannya, wastawa, dan telah sempurna tubuhnya. Ini apa makna istawa dalam artian telah sempurna. Wa taratan takunu bi makna ala wartafa'a, dan kadang-kadang maknanya ialah ada, berada di atas, wartafa'a, dan meninggi. Wa dzalika idza ujiyat bi ala, yaitu ketika dipakai adanya huruf mutaaddi dengan kalimat ala. Nah, atau dengan kalimat apa? Ya. Ala, kalau pakai ala bermakna irtafa'a, yaitu seperti kaqaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa litastawu 'ala dhuhurihi, menjadi muta'addi dengan huruf 'ala. Kalau 'ala dalam artian sempurna, la tu'adda bil harfi, ya, tidak dijadikan mutaaddi dengan huruf-huruf mutaaddi. Huruf-huruf mutaaddi yaitu ala, ila dan selanjutnya. Ya. Sedangkan yang kedua ini ketika digandengkan dengan huruf mutaaddi, nah ini istilah huruf mutaaddi. Mutaaddi itu yaitu fi'il kata kerja yang menghendaki adanya maf'ul. Ya, yang menghendaki adanya apa? Objek ya, dalam bahasa Indonesia maf'ul itu. Hah? Objek ya. Nah. Maka kalau di sana ada huruf mutaaddi sehingga dia menjadi taaddi, maka maknanya kalau hurufnya itu, huruf mutaaddinya itu ala, ada ala, maknanya istawa wartafa'a. Ala wartafa'a, di atas dan meninggi. Seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada kalimat 'ala. Maknanya apa? Allah berada di atas arsy-Nya. Litastawu 'ala dhuhurihi. Ini pakai huruf mutaaddi yaitu 'ala. Agar kalian bisa berada di atas punggung-punggungnya. Wa taratan takunu bi makna qasada. Dan kadang-kadang maknanya ialah qasada. Qasada istawa artinya qasada yaitu bertujuan atau menuju. Kama idza udiyat bi ila. Sebagaimana kalau dia menjadi mutaaddi dengan huruf ila. Kalau tadi mutaaddi dengan huruf ala, maknanya apa? Ala war tafa. Kalau sekarang mutaaddi dengan huruf ila, kama fi hadhil ayah, yaitu di ayat ini di mana Allah menyatakan tsummastawa ila samai, kemudian qasada menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Apa itu? Maknanya? Tidak ada huruf mutaaddinya. Maknanya apa? Maka Allah sempurnakan langit itu menjadi 7 langit. La tu'adda bil harfi. Ya. Ai lamma khalaqa ta'ala al-ardha, yakni setelah Allah menciptakan bumi, qasada ila khalqis samawati. Allah kemudian bertujuan untuk menciptakan langit yang 7. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah sempurnakan langit yang 7 itu menjadi langit itu dijadikan 7. Fa khalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha. Kemudian Allah ciptakan semua itu, wa ahkamaha, dan Allah letakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Ahkamaha, Allah ciptakan dengan menempatkan segala sesuatunya itu pada tempat yang tepat, tidak keliru. Wa atqana, dan Allah ciptakan dengan sebagus-bagusnya. Wa huwa fi kulli syai'in alim, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Fa ya'lamu ma yaliju fil ardi, maka Allah itu mengerti ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas samai, dan Allah tahu apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan Allah tahu apa yang naik ke langit, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Maha tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan. Wa katsiran ma yuqrinu baina khalqihi. Dan juga banyak perkara yang mayukrin baina khalqihi, apa yang bergandengan dengan apa yang berkaitan dengan di antara makhluk-makhluknya. Wa isbatu ilmihi kama fi hadhil ayah, dan juga di sini isbat, ditetapkannya sifat ilmu Allah sebagaimana yang ada pada ayat ini. Wa kama fi qawlihi, juga dalam firman Allah Ta'ala di ayat lain, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, ketahuilah bahwa Allah itu tahu apa yang diciptakannya, dan dia itu maha mengetahui, latif, maha mengetahui sampai perkara-perkara yang paling halus. Al-Khabir, maha mengerti. Liana khalqahu lil makhlukati, karena penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya, adalla dalilin ala ilmihi, adalah dalil yang paling nyata menunjukkan kepada ilmu Allah. Wa hikmatihi, dan dalil nyata yang menunjukkan hikmah Allah yang maha sempurna. Wa qudratihi, dan dalil nyata yang menunjukkan kepada maha sempurnanya kekuasaan Allah. Kita melihat makhluk Allah luar biasa menunjukkan ilmu Allah. Semakin orang itu mengerti tentang makhluknya ini, semakin dia terkagum-kagum betapa sempurnanya ciptaan Allah itu. Wallahu a'lam bissawab. Letak tanggung jawabnya manusia itu ialah ketika menjalankan kehendak itu. Naam. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan apa yang kalian kehendaki itu tidak ada lain, adalah sesuatu yang memang terjadi dengan kehendak Allah. Terbetiknya kehendak itu adalah dengan kehendak Allah. Maka kemudian manusia diciptakan dengan dilengkapi kehendak pada dirinya. Kemudian dia menjalankan kehendaknya itu, maka di situ Allah memberitakan bahwa dengan dia menjalankan kehendak itu, Allah meminta pertanggungan jawaban kepada manusia. Jadi di sini ikhwan nasiddin azakumullah, ada dua perkara. Perkara iradatullah al-kauniyah dan iradatullah asy-syar'iyyah. Iradatullah al-kauniyah yaitu kehendak Allah dalam bentuk takdirnya dan segala kehendaknya yang berkaitan dengan takdirnya. Begitu Allah menakdirkan segala peristiwa dan segala kejadian. Sampai rambut yang bergerak pun itu tidak mungkin bergerak kecuali dengan takdir Allah. Irada syariah, kehendak Allah dalam bentuk syariahnya. Di sana dalam syariahnya Allah memberitakan apa yang dicintainya dan apa yang dibencinya. Kalau kamu menjalani yang aku cintai, maka kamu dapat pahala. Kalau kamu menjalani apa yang aku benci, maka kamu dapat azab, ancaman azab. Nah, ini iradah syar'iyah. Siapa yang akan berhasil mencapai apa yang dicintai oleh Allah, dalam iradah kaunnya sudah tertulis. Siapa yang akan siapa yang akan terjatuh kepada perkara yang dibenci oleh Allah, dalam iradah kaunnya sudah tertulis. Maka pertanggungan jawaban makhluk itu kepada Allah di hadapan Allah ialah ketika dia menjalani iradah syar'iyah. Iradatullah asy-syar'iyah. Sedangkan apa yang Allah takdirkan dalam iradah kaunia itu terhadap makhluk ini, maka itu adalah perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungan jawaban tentang apa yang dia lakukan, tetapi makhluklah yang dimintai pertanggungan jawaban. Lu kok bisa? Ya memang Allah maha bisa. Iya kan? Lu kok gitu? Ya memang Allah kehendaki begitu. Terus bagaimana? Nah, jadi maha sempurnalah Allah di dalam menentukan segala-galanya, dan maha adil dan maha hikmah. Lo kok bisa adil? Ya, begitulah keadilan Allah yang maha sempurna. Tidak bisa diserupakan dengan keadilan-keadilan yang dalam persepsi makhluk ini. Naam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.